Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana muhammadin, sayyidina wa maulana muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asal amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Cuma dengar sanipun para rawuh, wabil khusus sahibul bait Pak Dukuh, ugi para tamu engkang sampun kersa rawuh. Jare ini Pak Bupati nembe perjalanan, ning sing paling jero dalu menika engkang sampun rawuh calon bupati sing biyen radadi. Ah, wong ngene. Mboten napa-napa. Wong mulya niku kudu tirakat. Senajan to wong tirakat urung mesti mulya. Wong pinter niku kudu sekolah. Senajan to sekolah niku urung mesti pinter. Wong sugih niku kudu kerja. Senajan to wong kerja urung mesti sugih. Wong pangkat niku kudu ragat. Senajan to ragat urung mesti oleh pangkat. Wonge teko. Dadi kiai niku kudu gelem ngaji. Senajan to mondok teng pundi-pundi kadang-kadang ora dadi kiai. Contone ibu-ibu niki niki teng pundi-pundi ngaji ning ora dadi kiai. Soale wong wedok. Wong wedok niku ciri-cirine napa? Sak janjane butuh ning lak kon kondo kewuh niku wong wedok niku lho. Dadi lak malam Jumat niki sak janjane butuh ning lak kon njaluk niku pekewuh. Biasane ngoten niku. Napa meneh rondo sing dijaluki sapa? Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Wonten dalu menika dirawuhi kali Habib Aqil wonge ning ndi mau wisan. Oh transit nembe dahar mugi-mugi warek amin. Kula badhe sepindah badhe klarifikasi. Kula seminggu niki niku kathah isu terutama teng Magelang kali teng Jawa Timur bilih Gus Miftah sedo mati. Di kala wingi saking Magelang do sami telepon napa leres Gus Miftah mati. Lah ana sing lucu. Ada yang lucu apa? Telepon saya. Enggak tak angkat, akhirnya SMS. Akhirnya telepon lagi. Gus, apa benar Gus Miftah mati? Lah wong kula cetha jawab telepon kok ditakoni apa benar mati iki lah ya pekok to niku. Kudune begitu telepon assalamualaikum kula jawab waalaikumsalam. Kudune lah ora perlu takon meneh. Wong kula jawab waalaikumsalam. Napa leres Gus Miftah mati? Mosok mati iso ngangkat telepon iki lah ya pekok to. Lah niki wong nggih enten sing SMS melih jamaah saking Piyungan. SMS ditunjukkan kepada salah seorang jamaah unine niki. Gus, jenengan sehat, kula sehat. Lah niki gara-gara ada yang SMS, Gus Miftah di mana? Dijawab, saya enggak paham. Kalau rumahnya di utara RSI. Saya dengar Gus Miftah meninggal, apa bener? Loh. Kula mun seminggu niki jarene kula mati wingi rikala teng Madinah. Lah niku sing kula tunggu-tunggu. Tapi kan nek kula mati rondone rung siap. Di rondone iki. Eh? Ora mangkat, rondo ora mangkat ya apa. Mila alhamdulillah rabbil alamin, kula diisokke mati kula seneng. Di ora kok kula wedi mati no mboten. Pak, nyantai mawon. Pak Haji Dalwari, kok Dalwari Daldiri. Nyantai mawon. Sing disoke mati kula. Ning kula yakin sing mati jenengan riyen, Mbah, tenang. Boten. Lah kaya kula niku lak ya mati sak wayah-wayah nggih pantes to nggih. Nggih. Eh? Oh, anake jek cilik-cilik. Nggih. Wong bojo kula niku nyuwun sewu, wong bojo kula niku lak ayu, lak kula mati lak kathah sing gelem kalih bojo kula. Lah kaya rondo-rondo groso iki sing gelem sapa? Ila alhamdulillahi rabbil alamin dalu menika estu niki kamulyanipun Pak Dukuh. Soale napa? Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen di suguh. Niki Pak Dukuh kerawuhan tamu begini banyaknya, Rasulullah mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir yukrim dhaifahu. Memuliakan tamunya. Insyaallah kehadiran semua yang hadir malam hari ini, insyaallah kita malam hari ini duduk di salah satu taman surga. Amin. Mudah-mudahan ada kedamaian di dalam hati kita. Amin. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan layaktu qaumun, tidaklah sebuah kaum itu berkumpul duduk-duduk kados dalu menika. Yadhkurunallahu azza wajal. Kemudian menyebut asma Allah derek solawatan. Yen wong salat niku mesti maca selawat, ning lak wong maca selawat niku urung mesti salat. Mila jenengan sing sregep selawat kudu sregep salat. Soale saniki kathah wong gelem selawat ning ora gelem salat. Iki napa mboten? Kula wangsuli, wong kuwi lak salat mesti maca selawat. Ning lak wong maca selawat urung mesti salat. Lak salat niku ana rukun, ana wajib, ana sunnah. Ning lak selawat niku nyuwun sewu dibaca dalam keadaan apapun oleh termasuk ibu-ibu dalam keadaan M. Ember mbahmu ki ember kepiye to? M kok ember niku lho Pak, wong wedok ki jeneng cangkeme ngoten niku modele niku. Napa wong wedok niku cerewet soale saking hawa. Mangap. Beda lak wong lanang ora kena cerewet soale Adam mingkem. Mila wong wedok luwih cerewet saka wong lanang. Kok ana wong lanang cerewet mesti dilokke wo dasar cangkem wedok. Layak mudu kaumun. Tidaklah sebuah kaum itu berkumpul yadhkurunallaha azza wajal, berzikir asma Allah, napa meneh ditambahi kali selawat. Illa hafadzhumul malaikat, kecuali yang pertama apa? Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk mengelilingi kita. Mila dalu menika insyaallah kampung turi menika dikelilingi kali malaikat. Amin. Bisa jenengan sing tindak mriki dikawal kali malaikat. Kretone sing tindak mriki dikawal kali malaikat. Jenengan jagong teng mriku dikancani kalih malaikat. Jenengan watu niku dikancani kalih malaikat. Dahar snack niku kancani kalih malaikat. Amin Allahumma. Amin. Muga-muga Israel mboten teko. Amin. Sing nyuting niki nyuwun sewu, mesti mripate merem siji. Malah dilokke micek iki kepiye to kuwi? Oh, nginceng. Illa hafadzumul malaikat. Kemudian nomor kali nopo wa ghasiyat humur rahmat. Allah memberikan rahmatnya. Bila dalu menika jenengan pirsani ora ana wong ngaji niku sing atine susah. Kecuali wau sing mangkat mriki numpak kereta rung bayar niku mesti susah. Merga ampun dipari. Kuwi mesti mbiyen lak gawe wong tuane ya karo bengok-bengok kuwi. Wa ghasiyatuhumur rahmat. Rahmate Gusti Allah niki dalu menika insyaallah hadir di hadapan kita. Amin. Merga rahmate wis teka napa wa nazalat alaihi musakinah. Allah menurunkan kenyamanan di dalam hati kita. Mila dalu menika sing melu ngaji insyaallah hatine nyaman. Amin. Hatine ayem. Amin. Perkarane rampung. Amin. Sing tindak mriki jomblo-jomblo kondur langsung rabi kabeh. Kula soalé ngerti sing awal kula ngaji niku bolane Mas Kuncung CS niku PHP. Napa niku PHP? Perjaka hampir punah. Sing duwe anak randang rabi mulih langsung dilamar. Kok aminmu abot banget to? Muga-muga dilamar kalih kiai. Amin. Rambuté gondrong. Amin. Bojoku melu lho. Jo seru-seru. Wicah banser ngopo kuwi? Arep melu mangan. Rene bro, Rene. Oh ngawal. Lagi niku wau to. Oh Pak Bupati ini rawuh. Mengke kula pertengahan sambutan pengajian Pak Bupati sambutan mengkirin. Pak Bupati lenggarin menawi badhe nyumbang monggo. Tepuk tangan kagem Pak Bupati. Niku Pak Bupati karo calon bupati sira dadi mbiyen jejer apik niku. Lah niku jejer apik. Jejer Pak lah niku lho. Lah ngono apik banget ngono. Alhamdulillah. Kula dadi kelingan kali Pak Harsono niki jaman ngaji ngene Pak Handono. Ki Handono teko ra iki Handono iki. Handono tau to mriko. Kalau kelingan bin pertama kali ngaji kali Pak Harsono niku lak sesuk wis dadi bupati ra gelem ngaji berarti elek. Iki gelem teko ngaji, berarti muga-muga dadi bupati sing apik. Amin. Diteruske nggih. Tak mandek ngaji, mulih ganti Pak Bupati sambutan apa kula ngaji mulih? Oh, ngaji riyen Pak Harsono nggih. Iki ngopo ora urunane cerewet. Dadi lah sak Bantul niki damel pengajian teng pundi kemawon. Niku wa janjine Kanjeng Nabi. Sanggon-gon kampung teng Bantul insyaallah kawal kalih malaikat. Amin. Rakyate dikawal kalih malaikat. Bupatine dikawal kalih malaikat. Kira-kira lah dikawal kalih malaikat niku nyuwun sewu. Bupatine iso neko-neko napa mboten? Ora iso. Lah mung diawasi kalih KPK. Diawasi kalih BPK, diawasi kalih jaksa, kalih polisi nyuwun sewu. Tase iso neko-neko. Ning lak sing ngawasi malaikat insyaallah selamat dunia nih, selamat akhirat nih. Wahos yadhumur rahmat, mergo dikawal kali malaikat, rahmati tiba. Insya Allah Bantul, Baldatun, Thayyibatun, Warabun, Ghafur. Amin. Sing sugih mboten namung pejabate, rakyate melu makmur. Amin. Moga-moga sesuk panen kabeh, masuk sing ra nandur. Ora tandur kok panen. Panen masalah nih. Mergo rahmate mun kathah wa nazalat alaihi musakinah atine ayem sing paling ampuh nopo la wong kumpul derek solawat derek dikir wa dzakarahum fi man indah semua yang hadir niki nyuwun sewu akan disebut-sebut oleh Allah di makhluk-makhluk di sekitarnya Allah. Berarti nopo Gusti Allah niku bangga-bangga ke wong Bantul di hadapan makhluk-makhluk yang berada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Ila kaya ngene kok ora seneng lah ya goblok. Mila lah kaya wau Habib Agil mun selawatan kok ning Bantul tasih ana wong reseh tentang selawatan. Niku wong kok soale nopo nopo kok dadak larang-larang selawatan. Wong polisi kali bupati ini mawon mboten ngelarang kok. Tau krungu polisi ngelarang selawatan. Nate undang-undang sing lawang sing larang selawatan. Ora ono. Ora ono. Justru pengajiane wong NU niku kaya tahlilan. Kaya selawatan, manakipan selawatan. Niku bantu program pengentasan kemiskinan, bantu program pengentasan busung lapar. Soalnya nopo ben melu pengajian, insya Allah kebagian mangan. Ora disugole. Lho malah solawati lali, lho masa kita lagi. Kindang suguhan nih, orang mau suguh iso terbangnya diuntal iso. Mila dalu menika kula ajeng pengajian nyambung selawati Habib Agil saderenge Pak Bupati sambutan nika ajeng kula wacake selawat babane wong mati. Muga-muga Pak Bupati kelingan sesuk jabatane bakal dipertanggungjawabkan sampai mati. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasa mau tabui gue rong mangan nyante wae selawatan. Rasa mau tabui. Se ono sing SMS kir Pak Bupati bulno uduk rondo yo ora mungkin lah gak level lah wong aku sing gadis ngoyak akeh kok rondo kok macam-macam tak bentik lho kuwi yo rondo kuwi rondo niku lho Pak Bupati wargane iki rondo tok Pak Bupati niku andani kok kan sekelingan bojo siji namine Ustad bojo loro namine Syekh contohnya Syekh Uji bojo telu utawa apa jenenge kiai Bojo wolu jenenge Eyang. Contone Eyang subur. Napa Eyang subur untune entek mergo kakean mendil niku. Sallu ala Nabi Muhammad. Malam Jumat wong kubur buka lawang jaluk kiriman saayat songko Al-Quran nanging wong donya ora gelem angirimi banjur wong kubur podo nangis brebes mili Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan ta'immatan bidawami mulkilahi pindah malih sing banter Allahumma salli wa sallim ala adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilai kulasawan nang pangeran kula miji tanpa rencang tanpa sana tanpa sana tanpa kadang bondo kula keleleran Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami yen menungso sampun pejang uwal saking griya sawang najan nangis najan nangis anak simah nanging kempal nanging kempal boten betah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami senajan berbondo bondo morine mong sarung ombong anak bojo moro tua yen wis nguruk banjur lunga. Allahumma salli wa sallim ala adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami yen urip tan kebenaran bondo kangsa pirang-pirang ditinggal di tinggo rebutan anak podo keleleran. Allahumma salli wa sayyidina wa maulana Muhammadin daimatan bidawami mulki lahi yen sowan kang moho agung ojo susah ojo bingung janji ridho ne pangeran utinen nganggo amalan. Allahumma salli wa sallim ala adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi. Kados siir ingkang sepindah wau monggo maos Al-Fatihah kagem leluhur ingkang dalu menika buka lawang mugi-mugi dados saged bebungah kagem almarhum almarhumah. Al-Fatihah. Derenge kula lajengaken katur Pak Bupati untuk memberikan sambutan. Monggo Pak Bupati. 5 menit, 7 menit, 10 menit ya wis lah wong bupati kok. Minggah mriki Pak Bupati ben ketok. Ora niku aja manjenengan adu-adu banget kaya kereta ini. Minggah mriki.